أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيما أشهد الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kita di pagi hari ini masih kita sebutkan bab terakhir, penjelasan terakhir dari bab yang ada di nomor yang ke-27 dari kitab As-Sarifu 'anil Haq, yaitu adamu tasawwuril batil 'ala ma huwa 'alaih, penyebab seseorang berpaling dari kebenaran adalah disebabkan tidak adanya gambaran tentang perkara-perkara kebatilan sebagaimana mestinya. Ia memandang kebatilan padanya ada kebenaran, sehingga dia ragu untuk menyimpulkan kebatilan sebagai kebatilan, bahkan sebaliknya, semakin kabur pandangan dirinya terhadap kebatilan akan bisa membaliknya dan merubahnya menjadi kebenaran yang dilihat, padahal itu adalah kebatilan. Nah, dan pada penjelasan yang sebelumnya ma'alif rahimahullah menjelaskan keadaan seorang yang mengenal sebenar-benarnya perkara kebatilan akan menyebabkan dia menjadi seorang yang paling jauh dari perkara kebatilan tersebut, karena sudah faham dan mengilmui secara jelas perkara-perkara kebatilan. Seperti keadaan mereka, orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan sebelumnya, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada dirinya menuju sunnah. Sebelumnya dia mengerti tentang kebatilan, faham seperti apa prinsip-prinsipnya, faham seperti apa penerapannya, dengan pemahaman dirinya tentang perkara-perkara kebatilan setelah Allah memberikan dan membukakan pada hatinya itu hidayah, akan menyebabkan dia menjadi seorang yang paling jauh dan membenci kebatilan-kebatilan tersebut. Sebab-musababnya adalah karena dia bisa menggambarkan kebatilan sebagaimana mestinya. Tidak ada kekaburan pada dirinya tentang kebatilan-kebatilan tersebut. Karena memang yang namanya kebatilan, sebesar apapun kebatilan tersebut akan berupaya, akan diupayakan, dipolesi oleh orang-orang yang mengamalkan kebatilan tersebut dengan polesan-polesan al-haq. Kebatilan, sebesar apapun tingkatan kebatilannya, akan diupayakan untuk dipolesi oleh orang-orang yang melakukan kebatilan tersebut dengan polesan-polesan sunnah, dengan polesan-polesan bernuansakan kebenaran, sehingga menyebabkan seorang yang jahil tentangnya memiliki kekaburan untuk membedakan kebatilan tersebut dengan kebenaran. Kita bacakan penjelasan terakhir dalam bab ini. Ma'alif rahimahullah Syekh Ahmad Ibn Ibrahim Al-Utsman menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa min a'lamin nasi bimaqalatihim man kana min ulama'ihim, termasuk dari manusia yang paling berilmu tentang ucapan-ucapan ahlil batil, seperti apa ucapannya, seperti apa prinsipnya, man kana min ulama'ihim, adalah seseorang yang sebelumnya berasal dari alim ulamanya mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling faham dengan benar tentang prinsip-prinsip yang ada di kelompok tersebut, karena dia ulamanya. dia sebelumnya yang mendakwahkan orang-orang tersebut untuk berprinsip dengannya. Wa aslama ala basirah ba'da al-khibrati bi kutubihim wa maqalatihim. Kemudian setelahnya ia masuk ke dalam Islam. Maksudnya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menceritakan keadaan ulama ahlul kitab. Keadaan ulama ahlul kitab yang sebelumnya termasuk alim ulamanya mereka sebelum masuk ke dalam Islam adalah seorang yang paling faham tentang prinsip-prinsip ajaran-ajaran agama mereka. Setelah dia masuk ke dalam Islam, setelah sebelumnya dia faham tentang prinsip-prinsip kekufuran tersebut, dia menjadi seorang yang paling jauh dari kekafiran-kekafiran dan prinsip-prinsip mereka. Dan belum memberikan contoh di sini seperti halnya Al-Hasan Ibni Ayyub rahimahullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam, alladzi kataba risalatan ila akhihi Ali bin Ayyub. Beliau menulis satu surat, beliau berikan kepada saudaranya Ali Ibni Ayyub, yadhkuru fiha sababa islamih. Di risalah itu dia menyebutkan sebab musabab ia masuk ke dalam Islam. Wa yadhkurul adillah ala butlani dinin nasara wa sihhata dinil islam. Bahkan dia menyebutkan dalil-dalil batilnya ajaran agama Nasara dan benarnya ajaran agama Islam. Sebelumnya beliau termasuk dari alim ulamanya orang-orang Nasara dan paling mengerti kitab-kitab mereka dan ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka. Al-Muhim di sini Syekhul Islam menyebutkan perkataan Al-Hasan bin Ayyub kepada saudaranya Ali bin Ayyub dalam risalah tersebut, "Tsumma u'limuka anna ibtida'a amri fi syakki alladhi dakhalani fi ma kuntu 'alaih." Kemudian saya beritakan kepada kamu sebab awal saya memiliki keraguan-raguan terhadap apa yang sebelumnya saya miliki ini berupa ajaran Nasara. Wal istishba'i lil qawli bihi min akthar min 20 sanatan. Setelah sebelumnya saya merasa cukup mengucapkan ajaran-ajaran prinsip-prinsip Nasara tersebut lebih dari 20 tahun lamanya. Naam. Sehingga belum menyebutkan penyebab kenapa beliau meninggalkan ajaran Nasara dan masuk ke dalam Islam. Lamma kuntu aqifu alaihi fil maqalah min fasadi tauhidi lillahi bima adkhulu fihi min alqawli bi thalathatil aqanim wa ghairiha mimma tadammanathu syariah. Ketika itu beliau berupaya untuk membandingkan antara prinsip ajaran agamanya menetapkan adanya trinitas, adanya tiga Tuhan, dengan prinsip ajaran tauhid yang diterapkan di dalam Islam. Beliau berkeinginan untuk menjelaskan kerusakan-kerusakan ajaran Islam tersebut dengan membantahnya berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agamanya. Wa wada'a al-ihtijajat allati la tazku. Di dalam prinsip ajaran Nasara tersebut terdapat beberapa hujah-hujah membantah prinsip-prinsip Islam yang keseluruhannya kata beliau rahimahullah la tazku, tidak bersih dari keraguan-raguan. Wala tathbut fi tanwiri dzalik, bahkan tidak bisa menetapkan untuk semakin memperjelas keburukan, kejelekan Islam dengan mengandalkan prinsip-prinsip adanya trinitas dan prinsip-prinsip yang lainnya yang ditetapkan oleh ajaran Nasara. Wa kuntu idza tabahartuhu wajaltul fikri fihi wajaltul fikra fihi bana li awaruhu. Semakin saya mendalaminya, semakin saya berupaya untuk memikirkannya, maka semakin bertambah jelas kejelekan-kejelekan prinsip-prinsip ajaranku tersebut, ajaran Nasara. Wa nafarat nafsi min qabulihi, bahkan jiwaku ini ingin lari dari menerimanya. Wa idza fakartu fi dinil Islam allazi manallahu alayya bihi wajatu usulahu tsabitah. Ketika saya memikirkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, saya memperhatikan prinsip-prinsipnya itu kuat, kokoh, menerangkan yang benar dengan menerangkan yang batil dengan dalil-dalilnya. Wa furu'uhu mustaqimah, bahkan cabang-cabangnya itu lurus. Wa syara'i'uhu jamilah, dan syariat-syariatnya itu indah. Inilah sebab musabab Al-Hasan Ibn Ayyub rahimahullah masuk ke dalam ajaran Al-Islam. Kisah ini mungkin mirip dengan kisah salah seorang ulama yang ma'ruf di zaman kita saat ini, Khalil Harras rahimahullah. Beliau yang banyak mensyarah kitab-kitab risalah-risalah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, seperti Aqidah Wasitiyah. Nah, ini ada tahqiq syarah dari penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Diceritakan sebelumnya, beliau adalah seorang yang paling membenci Syekhul Islam, pemikiran-pemikirannya dan kitab-kitabnya. Dan beliau berkeinginan untuk memeriksa, mempelajari, menelaah kitab-kitab Syekhul Islam. Tujuannya adalah untuk membantah prinsip-prinsip beliau rahimahullahu ta'ala. Namun ketika dipelajari, ternyata sebab yang menyebabkan akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada beliau menuju sunnah. Sehingga apa yang beliau pelajari dari Syekhul Islam adalah sebab beliau habibullah ta'ala diberikan hidayah oleh Allah meninggalkan prinsip-prinsip kebid'ahan ajaran yang beliau geluti sebelumnya dari pemikiran-pemikiran yang batil seputar al-asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jadilah setelahnya beliau mengukuhkan pendapatnya Syekhul Islam dan banyak menjelaskan dan mensyarah risalah dari beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, karena memang demikian al-haq, ketika dipelajari akan semakin menambah keyakinan pada diri orang-orang yang mempelajarinya. Berbeda dengan ucapan-ucapan kebatilan, ketika seseorang berkeinginan untuk mempelajarinya, maka akan semakin bertambah kebimbangan dan kebingungannya. Apalagi kalau semisal dia berupaya untuk membandingkan antara prinsip al-haq dengan prinsip al-batil, akan terlihat letak perbedaan yang demikian jauh antara keduanya. Naam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau semisal Al-Qur'an itu datangnya bukan dari sisi Allah, maka pastilah engkau akan menjumpai di dalam Al-Qur'an terdapat perselisihan-perselisihan yang demikian banyak. Dan termasuk dari prinsip-prinsip ahli al-haq, ahli sunnah, mereka melandasi semua ucapannya, perkataannya, dan perbuatan-perbuatan mereka dengan landasan Al-Qur'an, dengan landasan sunnah wahyu yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga akan semakin menguatkan hatinya dan memantapkan keyakinannya untuk terus istiqamah di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Taraktukum syai'aini lan tadhillu ba'di abadan, kitab Allahi wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah dan yang kedua adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Terdapat ungkapan yang bagus disebutkan dan dinukilkan oleh banyak dari kalangan mereka para ulama, innal haqqa la yu'rafu birrijal walakinar rijala yu'rafu bilhaq. Sesungguhnya al-haq tersebut tidak dikenal dengan melihat para pelaku-pelakunya. Artinya kalau si fulan yang melakukan pasti benar. Kalau tokoh saya yang mengucapkan, kalau pimpinan saya yang menetapkan, mengucapkan, memutuskan, sudah pasti benar. Berarti menunjukkan timbangan kebenaran menurut dirinya adalah ucapan tokohnya, ucapan orang-orang yang dia kagumi sebelumnya. Nah, jadilah timbangan kebenaran dengan melihat ucapan-ucapan orang-orang yang mengucapkan. Bukan dengan timbangan Al-Quran, bukan dengan timbangan sunnah. Walakinar rijala yu'rafu bilhaq, namun orang-orang itulah akan dikenal dengan kebenaran. Akan dikenal seseorang melakukan kebenaran dengan dia mengucapkan sesuai dengan Al-Quran, mengucapkan dengan sesuai sunnah. Seorang akan dikenal dia mengucapkan al-haq apabila yang dia ucapkan sesuai dengan timbangan Al-Quran, sesuai dengan timbangan sunnah. Nah, bila ternyata yang dia ucapkan menyelisih keduanya, maka dia mengucapkan sesuatu kebatilan. Nah, karena itulah banyak periwayatan yang diucapkan oleh para imam-imam Islam yang memerintahkan seseorang untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan jangan melihat ke ucapan-ucapan mereka. Jangan melihat ke ucapan-ucapan mereka. Seperti yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan, apabila kamu melihat adanya ucapanku menyelisih ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alam anna aqli qad da'a, ketahuilah sesungguhnya akal saya ini sudah hilang. Nah, akal saya ini sudah hilang, saya tidak berakal. Bila saya mengucapkan satu ucapan, ternyata ucapan saya ini menyelisih ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini keadaan para salaf. Mereka mengajarkan demikian, dan prinsip agama ini secara turun-menurun kita dapatkan dari mereka. Nah, dan kitab-kitab para ulama yang menerangkan prinsip-prinsip al-haq, prinsip-prinsip ahli sunnah, juga dipenuhi dengan ucapan-ucapan para imam-imam Islam. Sehingga asal asas di dalam berakidah ahli sunnah jelas dari sisi sanadnya, jelas dari sisi referensi hukumnya. Tindak tanduk demikian pula manhaj ahli sunnah, demikian jelas dari sisi asar periwayatan para imam mengatakan demikian, maka kita harus demikian. Rasul mengatakan demikian, maka kita harus demikian. Al-Quran mengatakan demikian, maka kita harus demikian. Sehingga ketika melangkah, ketika berjalan, ketika berbuat, maka dia akan bisa berbuat di atas basirah, di atas al-ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Selesai dari penjelasan bab yang ke-27 yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullah. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-28, termasuk dari sebab yang menyebabkan seseorang terpaling dari kebenaran adalah iltizamu usulin fasidatin wasuluki tariqin ghairi hadin. Dia berpegang dengan prinsip yang rusak. Dia berpegang dengan prinsip yang rusak dan meniti jalan yang tidak dibimbing dengan bimbingan Al-Quran, dengan bimbingan sunnah, dan dijadikan prinsip ini sebagai segala-galanya di dalam berbuat, di dalam melakukan sesuatu. Dia kembalikan kepada prinsip-prinsip tersebut. Dan bisa kita katakan tidak ada di sana satu kelompok pun yang menyimpang dari sunnah, menyimpang dari siratal mustaqim, melainkan sebab mereka menyimpang dari kebenaran adalah disebabkan karena prinsip-prinsip yang rusak tersebut. Mungkin kita sering mendengarkan adanya sebagian kelompok yang menyampaikan di antara dari prinsip-prinsip mereka adalah nata'awanu fima tafaqna 'alaihi wa na'tazir wa ya'taziru ba'du wa ya'taziru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Kita diharuskan untuk saling membantu dengan kelompok yang lainnya dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita diwajibkan untuk saling memberikan uzur dengan kelompok-kelompok yang lainnya pada perkara-perkara yang tidak kita sepakati, yang kita berselisih, yang kita berselisih padanya. Nah, prinsip yang salah, prinsip yang keliru, yang dengannya akhirnya mereka membatalkan kaidah tahzir, memberikan peringatan kepada ahlil batil, sehingga tidak ada pada diri mereka sikap bara, antipati dan berlepas diri dari kebatilan dan para pelaku-pelaku kebatilan. Sehingga dengan prinsip tersebut akhirnya melahirkan sifat mujamalah, berbahasa basi dengan ahli bid'ah dengan alasan untuk mewujudkan perkara yang mereka sepakati. Nah, yang disepakati oleh mereka adalah menegakkan khilafah Islamiyah, sehingga mereka berupaya untuk merekrut semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan mereka asalkan dari sisi tujuan sama. Terserah seorang yang melakukan kesyirikan, silakan kalian lakukan kesyirikannya. Seorang yang tersibukkan dengan kebid'ahan, silakan tersibukkan dengan kebid'ahannya. Seorang yang memiliki pemikiran yang sesat, silakan kalian terus berada pada kesesatan kalian. Kita beri uzur sebagian kita dengan sebagian yang lain, asalkan tujuan kita menegakkan sesuatu yang kita sepakati ini tidak ternodai dengan perselisihan-perselisihan tersebut. Nah, ada pula sebagian prinsip yang ditahzir oleh mereka para ulama, yang menyebutkan ketika seseorang mentahzir seseorang yang lain tidak cukup dengan menyebutkan kejelekan-kejelekannya semata, tapi disebutkan pula kebaikan-kebaikannya. Ketika kita mengatakan si fulan dia hizbi, si fulan dia sesat disebabkan karena memiliki pemikiran qadariyah, jahmiyah, mu'tazilah atau yang semisalnya, harus menyebutkan sisi baik-baiknya. Tapi si fulan rajin sholat, tapi si fulan masya Allah baik, si fulan ini terkenal baik dengan tetangganya, baik akhlaknya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini pada hakikatnya adalah termasuk dari cabang prinsip yang tadi kita sebutkan, nata'awanu fima ittafaqna 'alaihi wa ya'tazir ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Ada pula sebagian mereka mengatakan boleh kita mentahzir, tapi jangan kita hancurkan diri orang yang kita tahzir. Jangan kita hancurkan sehingga dia menjadi seorang yang dikucilkan, sehingga dia menjadi seorang yang dijauhi, sehingga dia menjadi seorang yang ditinggalkan kitab-kitabnya dan ceramah-ceramahnya. Cukup disebutkan kesalahannya agar umat faham kalau semisal kesalahannya demikian dan demikian, sehingga berhati-hati dengan kesalahannya saja, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Dari berbagai macam dan beragam usul-usul yang rusak ini, semuanya mengincar, membidik pada satu titik, yaitu mencela ahli sunnah, mencela ahli al-haq yang mereka mendakwakan al-haq dengan menyampaikan al-haq dan membantah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan al-haq tersebut, menerangkan al-haq sebagai al-haq dan membantah kebatilan sebagai kebatilan, serta membantah ahlil batil pada ucapan-ucapan kebatilan-kebatilan mereka. ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala, yang dikenal dengan prinsip tahzir. Sehingga dari sekian banyak kelompok yang memiliki prinsip-prinsip yang salah ini, semuanya membidik ahli sunnah. Mereka menggelari ahli sunnah dari sisi manhajnya keras, dari sisi penetapan manhajnya terlalu keras, ekstrim. Ketika mentahdir seorang, mentahdir dengan keras, tidak ada mujamalah, basa-basi dengan kesalahan-kesalahan mereka. Nah, dan yang semisalnya. Inilah yang membedakan antara ahli al-haq dengan ahli al-batil, karena perbedaan prinsip tersebut. Disebutkan penjelasannya ulama alif rahimahullah, iltazama aqwamun subulan ghaira hablillahi wa siratihil mustaqim. Beberapa kelompok berpegang dengan jalan yang bukan dari kitab Allah tabaraka wa ta'ala dan jalannya yang lurus. Prinsip itu diambil dari ucapan tokohnya. Dari mana prinsip ini? Dari syekh saya mengatakan demikian. Dari mana dia mengambil? Ya, kita husnudzan itu berdasarkan pengetahuannya. Dia seorang yang alim, gak mungkin dia salah. Ujung-ujungnya demikian. Tidak kemudian menimbang ucapan syekhnya, ucapan alimnya dengan timbangan Al-Quran, dengan timbangan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar ucapan al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, kullun minna yu'khad wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr wa yushiru ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing di antara kita ini, kata beliau rahimahullah, bisa diambil ucapannya, bisa ditolak ucapannya, kecuali pemilik kuburan ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya seorang imam sebesar al-Imam Malik rahimahullahu taala, dan belum menyebutkan dengan sighah jamak, lafaz jamak, masing-masing kita, artinya orang yang semisal dengan beliau dari kalangan imam-imam Islam, seperti al-Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Thawri, dan yang lainnya dari kalangan para imam-imam Islam yang masyhur dan terkemuka pada zamannya. Beliau mengingatkan kepada kita jauh hari sebelumnya dan beliau ucapkan di masanya, masing-masing dari mereka bisa diambil ucapannya, bisa ditolak ucapannya, kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bimbingan dari beliau rahimahullah, agar menimbang ucapan seorang yang alim dengan timbangan Al-Quran dan timbangan sunnah. Jangan sebagaimana yang ditempuh oleh mereka, orang-orang yang menyimpang dari siratul mustaqim, menjadikan timbangan ucapan sang alim adalah sebagai segala-galanya. Dia jadikan prinsipnya adalah timbangan sosok sang alim tersebut. Sehingga banyak dari kalangan ahlil batil dinamai kelompok mereka dengan nama pemimpinnya, seperti munculnya kelompok Jahmiyah dari orang yang bernama Jaham ibni Safwan. Naam, menebarkan ideologi-ideologi yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga dinamailah kelompoknya dengan nama pendirinya, Jaham bin Safwan, Jahmiyah. Atau Mu'tazilah. Nah, dari istilah kejadian yang menimpa pemimpinnya, tokohnya, ketika dia i'tazala min majlisil Hasan al-Basri, ketika dia menyingkir, berpaling, menjauh dari majlisnya al-Imamul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Sehingga beliau mengatakan i'tazaluni, mereka telah menyingkir dari majlisku, menjauh dari majlisku. Dinamailah mereka kelompok Mu'tazilah. Dan yang semisalnya. Sehingga hati-hati dari orang-orang yang mengatakan kata ustadku demikian. Nah, pokoknya kata ustadku, pokoknya saksi ini mengatakan demikian. Nah, dan subhanallah, kita melihat orang-orang yang ta'asub dengan seorang syekh, dengan seorang alim, berupaya untuk menjadikan dalil-dalil selaras dengan keinginan tokoh-tokohnya wal'iyadzubillah, walaupun tokohnya sudah jelas-jelas menyimpang. Sehingga dengan arti kata, orang lain yang berbuat, sang tokoh yang berbuat, dia berupaya untuk membersihkan nama baik sang alim tersebut dengan menyampaikan sekian uzur, dengan menyampaikan sekian toleransi-toleransi, terkadang sebagian toleransi tersebut dipoles seakan-akan sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Waja'aluha qa'idan lahum fi ibadatihim, sehingga kelompok-kelompok ini menjadikan prinsip yang rusak ini sebagai pemimpin mereka, sesuatu yang membimbing mereka baik dalam perkara ibadah-ibadah mereka. Mereka kembalikan kepada prinsip tersebut sehingga ibadah-ibadah mereka dilakukan menyelisih bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqaidihim, ataukah dalam hal keyakinan-keyakinan mereka. Keyakinan mereka, mereka bangun di atas prinsip-prinsip yang sesat dan menyesatkan. Sehingga jadilah mereka memiliki akidah-akidah yang menyesatkan. Wa mu'amalatihim, ataukah ketika mereka bermu'amalah, berinteraksi antara seorang yang satu dengan yang lainnya. Wa akhlaqihim wa sulukihim, akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan mereka. Semuanya ditimbang di atas jalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan As-Sunnah. Menunjukkan keadaan Ahli Sunnah adalah keadaan yang berupaya. Keadaan Ahli Sunnah adalah mereka orang-orang yang menjadikan semua timbangan-timbangan ibadah-ibadah mereka dengan timbangan tali Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak akan beribadah kecuali dengan adanya dalil yang menunjukkan itu sebagai ibadah. Tanpa ada dalil, dia tinggalkan ibadah tersebut. Sehingga mereka para ulama menyebutkan kaidah al-aslu fil ibadah al-mamnu'. Asal hukum seseorang melakukan satu ibadah untuk dikatakan sebagai ibadah adalah jangan seseorang melakukannya, al-mamnu'. Sebagian mengatakan tahrim, haram untuk mengerjakannya, kecuali apabila telah jelas dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatakan itu sebagai ibadah, baru kita jalankan. Naam. Sehingga ketika seorang mengatakan ini amalan yang afdal, ini amalan yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyaklah engkau melakukan amalan ini, wajib baginya mendatangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib baginya mendatangkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dan menerangkan itu sebagai amalan yang afdal tersebut. Bila tidak, jangan kamu amalkan. Bila tidak, jangan kamu kerjakan. Karena asal dalam satu ibadah adalah at-tahrim. Yang demikian akan bisa menyelamatkan kau dari ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seorang yang berada di atas bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah adalah mereka orang-orang yang melakukan satu ibadah di atas basirah, di atas ilmu. Dia melakukan demikian karena saya pernah mendengarkan hadis Rasul mengatakan demikian. Dia melakukan demikian dan dia yakini pada amalan ini terdapat amalan demikian karena ada dalilnya, ada hadisnya. Rasul mengatakan demikian. Dalam hadis ini menyebutkan amalan ini demikian, sehingga saya memperbanyaknya. Sehingga dia memberhentikan semua aktivitas ibadahnya pada timbangan Al-Quran dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sisi akidah juga demikian, akhlak juga demikian. Wa a'zamu min dzalika annahum ja'alu ma latazamuhu hakiman 'ala kitabillahi wa muhaiminan 'alaihi, dan perkara yang lebih besar dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut adalah menjadikan prinsip-prinsip yang menyimpang yang mereka jadikan sebagai prinsip-prinsip mereka sebagai hakim dan keputusan dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka pelintir, mereka paksa Al-Quran untuk sejalan dengan prinsip mereka tersebut. Kalau semisal ternyata prinsip tersebut bertentangan dengan Al-Quran, mereka berupaya untuk mentakwil Al-Quran, mentahrif Al-Quran, mentahrif atau mentakwil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip mereka. Wal-iyadzubillah, wal-iyadzubillah. Padahal Allah berfirman dalam ayat yang mulia, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu ya Rasul, sesungguhnya mereka tidaklah dikatakan sebagai seorang yang beriman hingga menjadikan engkau ya Rasul sebagai hakim dalam perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Setelah mereka memposisikan engkau sebagai hakimnya, mereka pasrah dan tunduk terhadap seluruh keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ganjalan, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam, tidak ada rasa benci dari keputusan-keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sifat dari sifat-sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada pembahasan yang setelahnya, Ma'alif Hafizahullah menyebutkan beberapa prinsip dari prinsip-prinsip yang menyimpang tersebut. Faminan nas, di antara manusia, man hakama dzauqa kasufiyah, ada yang menjadikan landasan hukumnya dengan perasaan. Seperti kelompok sufiyah, kelompok tasawuf. Gak mungkin saya rasa itu salah. Akhirnya dia jadikan itu sebagai prinsipnya. Berarti salah. Dengan perasaannya. Dengan perasaannya. Sehingga mereka menjadi orang yang mudah tertipu. Nah, ketika Syekh Tarekatnya mengatakan sesungguhnya dia tidak sholat Jumat tapi sholatnya di Masjidil Haram, akhirnya dia mempercayai perkataan Syekh Tarekatnya. Karena semua landasan-landasan mereka di latar belakangnya dengan zauq, dengan perasaan. Gak mungkin Syekhnya dusta. Naam. Gak mungkin Syekhnya keliru. Wong saya lihat dia rajin sholat dan yang semisalnya dengan zauq. Naam. Wa minhum man hakama al-aqla kal mu'tazilah, dan di antara mereka ada yang menjadikan prinsip utama mereka adalah akal-akal mereka, seperti kelompok mu'tazilah menjadikan skala dasar hukum yang paling utama di dalam melandasi akidah dan ibadah serta muamalah mereka adalah akal-akal mereka. Sehingga semua dalil yang bertentangan dengan akal mereka tolak, walaupun dalil tersebut adalah dalil yang sahih, karena timbangan mereka adalah dengan akalnya. Dan disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya kelompok Mu'tazilah itu memiliki 5 dasar prinsip yang sesat, dan mereka jadikan 5 usul prinsip ini sebagai dasar-dasar ideologi dan amalan-amalan kelompok tersebut. Prinsip yang pertama dari 5 prinsip yang dimiliki oleh Mu'tazilah yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah at-tauhid. Tauhid. Nah, tauhid. Sama kan dengan ahli tauhid, ahli sunnah, ahli Islam, ahli al-haq. Tapi subhanallah, yang dimaksud oleh mereka dengan makna tauhid bukan sebagaimana pengertian tauhid yang dikenal oleh ahli sunnah, yaitu memberikan ibadah hanya untuk Allah dan membersihkan semua niatan-niatan seorang ketika beribadah dari noda-noda kesyirikan. Bukan itu maksud dari tauhid yang diinginkan oleh kelompok Mu'tazilah tersebut. Tapi yang dimaksud dengan tauhid menurut mereka adalah nafyus sifat, menafikan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga menjadikan Allah sebagai satu zat yang kosong dari sifat, tidak punya sifat. Itu tauhid. Itu tauhid. Tauhid menurut kelompok Mu'tazilah. Sehingga jadilah kelompok ini kelompok yang menafikan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka membaca ayat yang menyebutkan Allah memiliki sifat kalam, Allah bisa berbicara, hingga disebut dalam Al-Qur'an Allah berbicara kepada Musa alaihi salatu wassalam, wa kallamahu rabbuh, Rabbnya berbicara kepada Musa alaihi salatu wassalam. Mereka menafikan sifat tersebut karena harus bertauhid. Harus bertauhid. Dan seseorang dikatakan bertauhid dengan dia menolak dan menafikan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang batil. Prinsip yang kedua yang dimiliki oleh mereka adalah al-adl, adil. Adil. Adil. Adil di sini bukan dalam arti kata adil ketika berbuat, adil di dalam memberi, adil di dalam bersikap dan berinteraksi. Tapi yang dimaksud dengan makna adil di sisi mereka adalah mengingkari takdir Allah tabaraka wa taala. Mengingkari takdir yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Karena kata mereka enggak mungkin Allah mengazab seseorang dalam keadaan perbuatan orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di mana keadilan kalau demikian? Enggak mungkin Allah mengazab seseorang dalam keadaan orang ini ditakdirkan oleh Allah untuk diazab, untuk sesat dan menyesatkan. Enggak mungkin. Sehingga kita harus menerapkan prinsip adil ini. Dan cara kita menerapkan prinsip al-adil kalau demikian halnya adalah dengan menafikan takdir Allah tabaraka wa taala, sehingga mereka tidak mengimani adanya takdir, tidak mengimani bahwa semua perbuatan-perbuatan hamba sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz sebelum mereka tercipta, tidak mengimani rukun iman itu ada 6, karena mereka menafikan adanya takdir yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Ini jelas-jelas kekafiran. Wal'iyadzubillah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip al-manzilah bainal manzilatain. Diterapkan adanya satu kedudukan di antara dua kedudukan. Mereka terapkan prinsip ini kepada para pelaku-pelaku kemaksiatan yang bukan sebagai seorang yang muslim, tidak pula kafir. Artinya para pelaku dosa besar. Kita tidak katakan dia mukmin, kita tidak katakan dia kafir. Yang jelas dia satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia tidak kafir, tidak mukmin. Naam. Lebih rendah dibandingkan kelompok Khawarij yang secara lantang mengatakan bahwasanya para pelaku dosa besar dia kafir. Naam. Akan tapi kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij memiliki pemahaman yang sama, ditinjau dari sisi menetapkan nasib para pelaku dosa besar setelah matinya. Mereka sepakat mengatakan para pelaku dosa besar tidak masuk ke dalam jannah, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Orang Khawarij mengatakan dia diazab di neraka. Orang-orang Mu'tazilah dia mengatakan dia berada di antara neraka dan jannah. Dan keduanya sepakat dia tidak masuk ke dalam al-jannah. Ini prinsip yang sesat. Prinsip yang keempat yang dimiliki oleh kelompok Mu'tazilah adalah infadul wa'id. Menetapkan adanya wa'id, ancaman dalam Al-Quran. Yang mereka maksudkan di sini infadul wa'id adalah untuk para pelaku dosa besar, sehingga para pelaku dosa besar kekal abadi di neraka jahanam. Itu maksudnya infadul wa'id. Mereka beranggapan para pelaku dosa besar tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Nah, padahal disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Selain dari syirik maksudnya adalah dosa-dosa besar, dosa yang berada di bawah syirik dari sisi tingkatannya, seperti mencuri, berzina, meminum khamar, dan yang semisalnya, membunuh jiwa tanpa hak, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ini semuanya adalah termasuk dari dosa-dosa besar yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya dari Islam. Dan mazhab ahli sunnah di dalam menyikapi para pelaku dosa besar adalah mereka mengatakan tahta masyiatillahi tabaraka wa ta'ala, nasibnya pada yaumul qiyamah berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a ghafarahu wa insya'a azabahu. Bila Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya, dan bila Allah berkehendak, maka Allah akan mengazab orang-orang tersebut dengan azab yang tidak mengekalkan dirinya di neraka jahanam. Kemudian prinsip yang terakhir yang dimiliki oleh kelompok Mu'tazilah adalah al-bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menerapkan prinsip al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi dari sisi pemahamannya bukan sebagaimana yang dikenal oleh umat Islam. Ketika seorang melakukan kemungkaran maka diingkari. Ketika seorang tidak melakukan perkara yang ma'ruf maka diperintahkan untuk mengerjakannya, bukan demikian. Tapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah ingkarul munkar kepada para penguasa-penguasa yang zalim, yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian dibolehkan bagi kita mengangkat senjata memberontak kepada para penguasa-penguasa tersebut. Sehingga mereka membolehkan perbuatan khuruj, memberontak kepada para penguasa-penguasa bila penguasa-penguasa tersebut adalah seorang yang bermaksiat. Ini prinsip al-amr bil ma'ruf yang disebutkan oleh kelompok Mu'tazilah. Sudah masuk waktu zuhur ini ya, masya Allah. Tayyib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan pagi hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وتفضلوا حفظكم الله تعالى.